Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah al-aba wal abna hafizani wa hafizakumullah jami'an. Sebelumnya saya ingin menyampaikan yang mengisi tausiah di sini adalah saya, bukan berarti saya yang paling afdol atau yang paling baik dari asatidah yang lainnya. Dan saya yakin asatidah yang lainnya sebenarnya lebih baik dan lebih pantas untuk mengisi tausiah pada acara kita malam hari ini. Akan tetapi di sini saya cuma sebagai wakil, mewakili semuanya untuk memberikan sedikit nasihat terkait dengan pendidikan anak-anak, putra dan putri kita. Ayuhal aba wal abna, al ikhwah fillah, hafizani wa hafizakumullah. Terkait dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak, mungkin ini sesuatu yang sering kita mendengarkan. Apakah dari asatidah yang ada di wilayah kita ini, atau mungkin penjelasan-penjelasan dari asatidah, ustaz-ustaz yang lainnya yang mungkin kita dengarkan melalui rekaman-rekaman dari kajian-kajian mereka. Namun karena terkait dengan tarbiyatul aulad itu merupakan permasalahan yang sifatnya urgent, darurat dan penting, maka kita tidak bosan-bosan untuk terus menasihatkan dan terus memberikan arahan kepada kita semuanya untuk meningkatkan kualitas kita di dalam mentarbiyah anak-anak kita. Tujuan utamanya adalah agar kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga terkait dengan anak-anak kita, yaitu anak kita tersebut tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah. Itu tujuan utama kita, yang agar kemudian semua itu memberikan manfaat untuk kita selaku orang tua, baik itu ayah, baik itu ibu, akan memberikan kebaikan kepada mereka semasa mereka masih hidup, bahkan meskipun telah meninggal dunia. Terus kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita mungkin sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia. Ini tujuan kita di dalam mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah yang baik, dengan tarbiyah Islam, didikan-didikan Islam. Akan tetapi yang penting bagi kita untuk menyampaikan kepada seluruhnya, baik pihak orang tua, baik pihak anak-anak kita, para tulab, demikian pula kepada pihak pengajar, al-asatidah dan mudarrisin, penting bagi kita untuk menyampaikan, untuk meningkatkan kualitas di dalam pendidikan anak-anak kita, memiliki beberapa ketentuan-ketentuan. Yang paling mendasar adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mentarbiyah. Di dalam mentarbiyah anak-anak kita, di dalam mentarbiyah murid-murid kita, demikian pula keikhlasan murid-murid itu sendiri di dalam belajar agama. Karena keikhlasan inilah yang akan kemudian mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu-ilmu di dalam agama Islam. Syaitan yang berusaha menghalang-halangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Allah, syaitan tidak akan mampu mengganggu orang-orang yang mereka ikhlas di dalam beribadah. Ketika syaitan iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, syaitan bersumpah di hadapan Allah, dia akan berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia, termasuk orang tua, termasuk anak-anaknya, termasuk pula adalah ustad-ustad dan mudarris-mudarrisatnya. Terancam dengan sumpah syaitan, sumpah iblis, mereka akan disesatkan semuanya. Namun berdasarkan ikrar dari iblis juga, dia menyerah. Dia tidak mampu untuk menangani, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah yang mereka ikhlas di dalam beribadah. Di dalam deretan sumpah iblis yang dia sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis mengatakan illa ibadakal mukhlasin, kecuali yang aku tidak mampu untuk menyesatkan mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, al-mukhlasin, yang mereka ikhlas di dalam beribadah. Dan tentunya ibadah di antara deretan ibadah-ibadah yang afdal adalah thalabul ilmi, belajar agama Islam, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita agar kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Perlu kegigihan, perlu yakni semangat, perlu keseriusan dari semua pihak, dari orang tua, dari muridnya, dari gurunya, dan dari ikhwan-ikhwan yang ada di sekitar pendidikan tersebut. Semuanya memiliki peranan penting di dalam mencetak, mendidik anak-anak yang soleh dan soleha. Semua memiliki peranan. Orang tua, anak, pengajar, ustadz, demikian pula ikhwah yang tinggal-tinggal yang di sekitar sekolah atau ma'had tersebut memiliki peranan besar. Orang tua, seandainya, mungkin ini sering kita sebutkan di dalam pendidikan, belajar kita selalu menasihati anak terkait dengan hukum halal dan haram, halal haram. Maka orang tua memiliki peranan yang penting di dalam pendidikan juga, yaitu dia membuktikan di dalam rumahnya, di kehidupan rumahnya, bahwasannya itu merupakan perkara yang haram dan dia pun tinggalkan. Khawatir seorang anak akan berpikir ketika di sekolah dia mendapatkan ini hukumnya haram, ternyata dia mendapati orang tuanya, baik itu ayah ataupun ibunya, abi ataupun uminya, ternyata melakukan perkara yang dia dengar dari ustadznya itu adalah perkara yang haram. Ini sering kita sampaikan dan perlu memang untuk sering disampaikan agar kemudian kita terus berpikir. Kalau memang kita hendak menjadikan anak-anak kita berkualitas di dalam ilmu agamanya, maka kita memiliki peranan yang besar. Nah, pengajar juga demikian, memiliki peranan yang besar di dalam pendidikan anak-anak. Memberikan contoh yang baik kepada mereka, baik itu yang sifatnya materi, baik itu yang sifatnya akhlak, dan itu yang disifatnya apa yang dilihat oleh anak-anak tersebut. Dari segi materi, seorang pengajar harus disiplin. Di pundaknya ada amanah, tanggung jawab, beban yang harus dia ya tunaikan. Bahwasanya saya dipilih sebagai pengajar karena memiliki amanah, tunaikan sebaik-baiknya. Disiplin, waktunya mengajar, mengajar. Waktu yang ditentukan jam ini mengajar, mengajar. Memiliki keseriusan, perhatian. Ataupun dari sisi luar, praktek muamalahnya, seorang pengajar juga harus membuktikan bahwasanya ini merupakan perkara yang tidak baik, ini yang disampaikan oleh ustaz tadi tidak baik, harus direalisasikan, diwujudkan di lapangan. Ikhwan-ikhwan yang tinggal di sekitar pun memiliki peranan yang besar. Meskipun dia bukan status orang tua, bukan wali murid, dia bukan pengajar, namun memiliki peranan yang besar, yang selalu berinteraksi dengan anak-anak didik kita, yang sebenarnya ini usianya lebih tua, yang harus memikir lebih dewasa dan lebih baik, lebih bijak, sehingga dia memiliki peranan yang besar pula. Bagaimana dia mencontohkan, bagaimana dia membimbing anak-anak adik-adiknya agar kemudian adik-adik itu betul-betul di sekolah mendapatkan bimbingan yang seperti ini, di lapangan dia mendapatkan bimbingan yang sama, pulang di rumah juga mendapatkan bimbingan dari orang tua yang sama, sehingga semuanya akan selaras dan insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan tumbuh dewasa, akan tercetak anak-anak yang berkualitas di dalam ilmu agama Islam. Namun apabila semua pihak ini kemudian dalam artian pincang, seorang anak itu akan mendapatkan keganjalan-keganjalan. Nah inilah akan menjadi penghambat, akan menjadi penghambat dakwah dan akan menjadi penghambat kualitas dari anak-anak didik kita. Sehingga ini perkara yang penting dan yang paling penting, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada seluruhnya, baik itu orang tua, baik itu ikhwan, baik itu thalabah, baik itu para ustaz dan mudarrisin, para pengajar, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada kaum muslimin, doakan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, anak didik kita agar mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan semangat keseriusan di dalam belajar agama Islam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan sebagai penutup, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan ini, demi Allah, ini bukan saya arahkan hanya kepada pihak selain saya, namun seluruhnya, termasuk adalah saya, termasuk adalah saya pribadi. Dari apa yang saya ucapkan ini juga saya arahkan kepada saya, agar kemudian kita betul-betul semuanya, mencakup orang tua, mencakup ikhwan, mencakup ustaz-ustaznya, pengajar-pengajarnya, agar mereka selaras di dalam membimbing, baik di dalam membimbing, yakni dalam ma'had-ma'had atau sekolah-sekolah kita ini. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini sedikit dari wasiat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk saya pribadi dan kepada segenap ikhwah dan kepada para thalabah, para adik-adik kita, agar mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada pembawa acara, Ustaz Abu Sufyan. Tafadhalu hadzakumullah.